بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti bab lanjutan dari kitab Mujibatul Jannah bab yang ke-16. Salah satu jalan mengantarkan kita ke dalam surga adalah al-hajju mabrur. Al-hajju mabrur, haji yang mabrur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, ini bagi bapak-bapak yang haji maupun yang umroh hendaknya diperhatikan dan diharapkan. Nah, amalan dua perkara ini diharapkan jadikan amal ini pembuka pintu surga. Berharaplah kalau yang sudah haji, yang sudah umroh, atau yang akan haji atau akan umroh, jadikan amal itu pembuka pintu surga. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, al-umrah ilal umrah. Ya. Ibadah umrah menuju umrah yang lain. Ya, ibadah umrah menuju umrah yang lain itu kafaratun, menjadi penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa. Lima bainahuma. Lima bainahuma terhadap dosa-dosa antara umroh kepada umroh yang lain tadi. Ya. Itu umroh. Jadi umroh yang satu kepada umroh yang lain, antara ini ada dosa, akan dimaafkan oleh Allah dengan ibadah umroh. Kafarah lima bainahuma. Lalu wal hajjul mabrur, adapun haji mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada bagi haji mabrur itu sebuah balasan, illal jannah, melainkan surga. Artinya kalau haji kita mabrur, haji mabrur itu adalah haji yang yukbal alallah, yang diterima oleh Allah. Itu haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah. Nanti status haji itu ada dua, Pak. Ada hajinya sah, ya, namun belum tentu mabrur. Nah, gitu. Sah sudah kewajiban telah gugur dengan syarat-syarat rukun selesai. Maka hajinya selesai, kewajibannya sudah, tapi belum tentu ibadah hajinya itu diterima. Maka haji yang diterima tidak ada balasan atasnya kecuali surga. Maka hadis ini memberikan jawaban bahwa salah satu amalan yang bisa mengantarkan orang ke dalam surga adalah haji yang mabrur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk bisa meraih haji yang mabrur itu apa saja yang harus kita lakukan? Jadi ada dua sisi yang menjadi catatan penting bagi kita nanti. Yang pertama, bagaimana haji itu menjadi mabrur? Itu pertama. Ya. Bagaimana haji itu diterima oleh Allah? Yang kedua nanti akan kita bahas, ya, yang akan kita bahas nanti bahwa orang-orang yang mabrur di dalam haji dan umrohnya itu akan memiliki karakteristik-karakteristik, ciri-ciri dari sifatnya itu. Itu apa tanda-tandanya dari sifat-sifat karakteristiknya itu. Itu yang akan kita bahas nanti, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Baik. Persoalan pertama apa tadi, Pak? Apa? Antum ojo ngantuk lho yo. Ini soalnya silir-silir. Ya. Silir-silir antum berangkat tadi sarapan marek. Nah, untungannya kan ono sendenan tinggal bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Baik. Yang akan kita bahas poin pertama adalah, ya, apa? Sebentar. Di antara langkah-langkah supaya haji maupun umroh itu diterima oleh Allah, satu, harta yang digunakan harus halal. Harta yang harus digunakan harus halal. Makanya nanti kalau ada dana talangan, ayo ngaji dengan ulama-ulama kita, bisa kita lihat di dalam fikih-fikih yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, ya, seperti Ustadz Irwandi, Ustadz Amin Nurbaid. Nah, itu nanti menjelaskan secara rinci, Pak, pripun haji umroh gawe dana talangan. Pun pastikan dulu apa? Harta yang dipakai adalah halal. Itu pastikan dulu. Kenapa demikian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayati Muslim, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Nabi menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Seperti hasil korupsi. Haji mungkin, tapi sudah jelas itu enggak diterima oleh Allah. Bangun anak yatim, sosial, hasil penipuan, enggak sah sudah. Sudah dipastikan, sudah enggak usah ragu-ragu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dah satu ini pastikan, pastikan. Yang kedua, ya, yang kedua, hendaknya ibadah itu dengan dilakukan bil ikhlas wal mutaba'ah. Dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Lho napa wonten sing mboten karena Allah dan juga tidak sesuai dengan sunnah? Ada. Ngaten. Ya. Mangkane ken bae mantun haji, mantun umroh, jenengan kok enggak dipanggil abah? Enggak usah pore. Wong kula mawon dereng haji, dereng umroh dulu sudah sering dipanggil abah gara-gara sedekah ana wong jaluk ngaten niku. Bah nyuwun bah, nggih. Matur suwun abah. Nggih, ngono. Bah ngono bah ngene ngono. Ya, enggak usah pore. Dan kalau nama kita dikasih enggak dikasih label haji, ya enggak usah protes. Mas, jenengku kok sik pancet, Mas. Lho jenenge sampean ganti to. Ya gak. Hajine kok gak katut. Nah, enggak usah pore. Enggak usah pore. Wong sahabat Abu Bakar iku nggih mboten dikatutnya Haji Abu Bakar nggih mboten. Nggih ta? Haji Rasulullah ya ora. Cuma memang di Indonesia niku ana nyonine nggih. Ana haji niku siji ngoten. Pun sing ikhlas apa sih yang kita cari di sana? Emang perjalanan yang begitu jauh, biaya yang begitu besar, penantian yang begitu lama, amalan yang begitu memayahkan, ndak ikhlas ya Allah. Apa sing didoleh ini kenapa? Makanya enggak heran kalau kemudian akhlaknya tidak baik. Karena ternyata niatnya wis gak api. Niatnya wis salah. Ya, ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menyampaikan sebagaimana di dalam surat 98 ayat 5. Surat 98 monggo dibuka. Menek ngaji nggawa Quran lho, Pak. Kayak wong ngarit nggawa apa? Wong ngarit enggak keranjang, lho kresek sampean oleh mek titik sampean. Nek gak mushaf mungkin cek buka-buka Quran gitu. Surat 98 surat apa, Pak? Al Bayyinah ayat 5, Allah katakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayo silakan. Karena mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menanti menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga akan melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan dengan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah yang murni karena Allah. Ya, lurus niatnya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala wonten gene kitab Syarah Riyadhus Shalihin nyebutaken supaya niat itu tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain, hendaknya setiap niat ibadah itu ditempatkan pada tiga tempat. Niat ibadah hendaknya diletakkan pada tiga tempat. Ini untuk apa? Menjaga keorsinilan niat. Sebab niat itu bolak-balik, Pak. Joko niat niku angel, mboten gampang. Ya. Maka untuk menjaga ya keorsinilan, untuk menjaga ya kesucian daripada niat ini, hendaknya niat diletakkan pada tiga hal. Ya, yang pertama niat antakuna lillahi jalla wa'ala. Itu yang pertama. Niatkan ibadah itu lillahi, untuk Allah. Itu satu. Ya. Niat antakuna lillahi jalla wa'ala. Yang kedua, niyatu antakunal ibadah. Ya, niatkan apa yang dilakukan itu dalam rangka apa? Ini untuk menjalankan ibadah. Antakunal ibadah. Niatkan supaya apa yang kita lakukan itu untuk ibadah. Nah, yang ketiga, antakuna liimtithali awamirillah. Antakuna liimtithal awamirillah. Niatkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ketiga? Niatkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tiga niat. Satu niat lillahi, yang kedua niat antakunul ibadah, yang ketiga niat antakuna liimtithal awamirillah. Nah, kalau tiga ini sudah dibetulkan, sudah diluruskan, maka dikatakan oleh hadits tammatu finniyah, ini niat yang sempurna. Itu penjelasan pertama tentang ikhlas. Nah, yang kedua adalah pak mutabaah. Gak cukup ikhlas, gak cukup ini semata-mata karena Allah, gak cukup. Harus didasari dengan ittiba, sesuai gak dengan tuntunan. Makanya kalau nanti mau berangkat haji umroh, deloken travele. Ki sesuai ajaran sunnah apa? Ndak. Soalnya ini mboten pak, ini ku masya Allah, saya menyaksikan sendiri pak, al ngawur. Wake saya ngawur pak. Saya pernah ngintip pegangan buku yang dibaca oleh salah satu jamaah rombongan lain. Pas di posisi depan saya. Ngaten. Jadi di situ ada doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga-ketiga napa tawaf. Padahal doa tawaf niku mboten doa ketentuan, doa enggak ada. Kecuali pada saat kita ada di rukun Yamani sampai apa? Zam-zam. Itu ada doa khusus kalau dari rukun Yamani ke Zam-zam itu, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wis iku tok sing ditetepno. Engko mari tutuk Zam-zam lewat Zam-zam. Nah, ngoten niku dianjurkan apa? Melambaikan tangan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Terus enggak usah ngono. Zam-zam iku tutuk gendaanmu. Apa gendaan? Bahasa ekstrimnya Surabaya. Duduk pacarmu mah. Ngono ya. Zam-zam lu tiga icipoan ngono. Enggak usah, Allahu Akbar udah berangkat. Ya, dah itu. Kalau memang bisa megang, megang, tapi kayaknya sulit. Jangan dipaksa. Saya lihat ada ibu-ibu dari Indonesia. Oh, kelihatan kan? Wajahnya sego pecel itu kan kelihatan. Rai-rai sego pecel. Menek Pak ngene kiswan iku Pak. Ya Allah. Wakire dicekeli wong lanang wae diternoni. Coba bayangkan, untuk meraih amalan sunnah harus melakukan perkara yang diharamkan. Pertama kali saya umroh, tahun 2003 ini. Saya itu berharap, pas putaran terakhir saya berhenti, ya Allah, izinkan saya untuk mencium Hajar Aswad. Dungo ngoten, Pak. Datang tiga orang, Pak. Min Indonesia. Naam, ana min Indonesia. Pak, lu ngono langsung. Sampean kepingin mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Iya, Mas. Kita bantu. Saya mbatin. Malaikat itu. Aku ndungo kok langsung. Teko wong telu. Wah, ini malaikat ini. Ya Allah. Tak, enggak sih, Mas. Enggak sih, Mas. Menang. Tak pikir-pikir. Oh, jojok makelar. Nah, duduk malaikat. Makelar, Pak. Ya Allah. Yes. Iku kok iso sampean mencium Hajar Aswad tapi dengan cara yang haram. Mendolimi orang lain. Sampean dicekel gulune dipeting, digelendeng sing loro, miya idalan ngono. Sukses mari sedekah. Gambriel. Nek mari mencium Hajar Aswad napa Pak? Totalan. Mintanya berapa? 300 real. Mal, Pak. Ya Allah, 200.000. Kok 100, Pak? Soro, Pak. Ngono. Soro, soro. Wes arek cilik-cilik iki iso aina. Dan di hari pertama saya punya kenang-kenangan yang sulit saya lupakan. Pas sholat dohor saya ditunjuk menjadi imam di Masjid Nabawi. Wallahi demi Allah. Di luar dugaan saya. Kenapa? Soalnya sholatnya telat. Jadi ojo gupu-gupu mojo tasbih. Masya Allah. Gak usah. Ceritanya kita datang. Waktu sholat kebablasan Pak. Saya ketiduran. Teman saya Ustaz. Kita ketinggalan sholat jamaah bro. Masya Allah yuk. Kita berangkat aja. Akhirnya kita berdua sholat di Masjid Nabawi. Teman saya Ustaz, antum jadi imam. Siap. Mari sholat. Nah Ustaz, ini kok kena cerita. Ustaz pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Oh iya Mas, cocok. Imami wong situ. Gara-gara keturunan. Duduk ngimami wong sak donya mboten, mboten. Wis itu. Gara-gara keturunan ya, Pak. Bun ya. Nah, mari kita lihat sebuah kisah di dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Disebutkan pada zaman dulu ada seorang muslim yang melakukan berangkat haji itu dengan jalan kaki setiap tahun dia lakukan, Pak. Setiap tahun dia berangkat haji. Dengan jalan kaki dia. Nah, ketika sudah sampai di rumah beberapa waktu lamanya, ketika dia tidur di atas kasurnya, dia dibangunkan oleh ibunya. Dibangunkan oleh ibunya. Dan ibunya minta tolong. Mas, tolong ambilkan air minum saya. Itu di tengah malam. Nah, orang tersebut itu merasa berat untuk bangkit dari tidurnya untuk mengambilkan air untuk ibundanya. Merasa berat. Berat sekali dia bangun. Nah, sampai kemudian dia teringat dengan ibadah haji yang dia lakukan setiap tahun. Coba lihat ini. Dia ingat perjalanan haji yang selalu dia lakukan dengan berjalan kaki. Berjalan kaki dia. Menempuh jalan yang jauh. Jalan yang panas. Jalan yang berat. Itu dia mampu melakukannya. Setelah itu dia berpikir dan sadar bahwa di dalam dirinya ada sebuah kesalahan. Ya. Dia berpikir adanya sebuah kesalahan yang dia lakukan. Lalu dia mengatakan bahwa apa yang menyebabkan perjalanan dari rumah ke Masjidil Haram itu terasa mudah, terasa ringan, itu tidak lain adalah karena pandangan dan pujian manusia. Ketika di hadapan orang banyak dia melakukan hal yang demikian, begitu ketika dia sendirian sebaliknya. Saat dia sendirian di rumah untuk berjalan sedikit mengambilkan air untuk orang yang paling berjasa, dia merasa berat. Di situ dia tahu, saya belum ikhlas dalam beribadah. Akhirnya dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pesan bapak-bapak yang hari ini barangkali sering datang ke tempat-tempat gempa, itu amal yang baik, Pak, amal yang sangat baik. Sampai 3 hari, 4 hari datang ke sana rutin, dengar gempa di Cianjur datang 1 minggu, nanti datang di mana Pasuruan datang lagi ke sana. Cuma kalau di rumah suruh nyapu halaman enggak gelem, itu kan aneh. Ya. Saya tolong sapokno latarku ya. Sapu dhewe ndek kesel aku. Anda ke Cianjur mau. Hah? Ke Pasuruan datang, ke Sumatera datang. Dimintai istrinya untuk ngangkat sesuatu merasa berat. Ayol ikhwah, siapa yang paling lebih berat untuk diperbaiki? Ya. Nah, ibu-ibu tolong ini jangan dijadikan dalil juga. Pas suaminya diminta rombongan ada gempa bumi, ojo budal, budal tak pacul. Wong di oma males-malesan. Makanya saya tanya kepada ketua-ketua rombongan, ketua tim-tim penyelenggara sosial, coba tanya bapak-bapak yang semangat untuk sosial di rumah itu semangat enggak bantu istrinya? Kalau enggak, Anda dolim dan Anda dosa. Ibu-ibu seneng ini. Nanti lo bapak-bapak dikepuk ini seneng deh. Lo iya apa enggak begini? Suatu kedoliman apa enggak? Yang jauh dibantu itu orang lain. Ini keluarganya. Perhatikan dengan baik. Inilah keikhlasan. Kadang-kadang kita di luar begitu semangat. Bantu orang, meringankan beban. Kenapa di rumah justru ini adalah kebaikan yang paling utama? Justru malah ditinggalkan. Okay? Maka pastikan di dalam amal haji dan umroh itu satu ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Pelajari, pelajari. Bagaimana yang sesuai dengan sunnah? Kalau enggak, Pak, masya Allah, di sana banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Malah ada doa hari pertama baca doa apa, hari kedua di kota Nabak apa, kota Al-Haram ada doa hari pertama. Ada, masya Allah, ini dari mana semua ini? Ya, baik, itu yang kedua agar haji kita memperoleh. Yang ketiga. Yang ketiga, hendaknya haji dan umrohnya itu dipenuhi dengan amalan-amalan yang soleh. Banyak melakukan amalan-amalan soleh. Ya, seperti sholat tepat waktu, zikir kepada Allah yang banyak, tilawatil Quran yang banyak, itikaf. Ya, di sana dilakukan demikian. Sodako itu banyak Ibnu Sabil di sana. Teman-teman di Indonesia itu banyak kerja di sana menjadi tukang ngepel itu di WC-WC, di masjid-masjid, di teras. Itu banyak dari Indonesia itu. Ada dari Kalimantan. Malah dia jualan minyak, jualan apa jenenge? Apa? Apa tasbih? Ono sing tasbih niku dari oleh nawakno kayu tasbih dari kayu koka. Ini terbuat dari kayu koka sejenis tongkatnya Nabi Musa. Teman-teman sing tuku kayu apa Mas mecah laut ta. Cetu Ustaz. Ada yang menawarkan minyak jahanam. Mas, kita jadi ajari menjauh dari jahanam, antum malah nawarin. Aneh-aneh ya Allah. Itu Ibnu Sabil di sana bantu, ada sodako sisa kasih. Ya, pelayan-pelayan itu dari Pakistan, dari India, itu banyak lah. Ya, banyak dari Malaysia. Kalau ada infak, sodako yang banyak. Jadi penuhi dengan amal-amal yang baik. Qala Imam Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab, jama'atu fihi mumarasah jayyidah. Wajtani buddhan. Kata Imam Ibnu Rajab, ya, di dalam ibadah haji dan umroh itu terkumpul di dalamnya amalan-amalan yang baik. Maka lakukan, jangan disia-siakan. Lakukan, jangan disia-siakan. Di situ terkumpul semua amalan yang baik. Jangan diabaikan. Jangan disepelekan. Dan adapun amalan-amalan khusus yang nantinya yang disyariatkan di dalam Islam untuk bisa mencapai haji mabrur. Apa itu? As-sadaqah wal qaul al kalamuti. Sadaqah dan ucapan yang baik. Ya. Maka dikatakan oleh Imam Rajab bahwa haji mabrur, ya, wal hajil mabrur jama'atu fihi mumarasatu jayyidah wajtanibuddan. Di dalam haji, di dalam umrah terkumpul semua amalan-amalan yang baik dan menjauhi dosa-dosa. Menjauhi apa? Dosa-dosa. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, indikasi haji mabrur itu bagaimana? Beliau mengatakan, it'amut to'am, beri makan kepada orang yang butuh makan. Punya sifat kedermawanan, itu ciri-cirinya nanti. Punya sifat kepekaan sosialnya tinggi. Kepekaan sosialnya sangat tinggi. Kemudian watibul kalam dan berbicara yang baik sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Itu yang ketiga. Yang keempat, agar haji dan umroh mabrur adalah, ya, tidak bermaksiat kepada Allah selama pelaksanaan ibadah ini. Ya, tidak melakukan amalan-amalan yang terlarang. Salah satu yang terbesar di antaranya apa? Firman Allah di dalam Al-Baqarah 197. Surat Al-Baqarah 197 Allah mengatakan, "Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal." Tiga hal. Ya, barang siapa yang sudah bertekad meniatkan haji, maka fala rafas, jangan berkata-kata yang jorok. Walaupun kepada pasangannya sendiri enggak boleh. Guyonan-guyonan yang mengandung kalimat porno tidak boleh. Walaupun guyon dengan pasangannya sendiri tidak boleh. Apalagi dengan orang lain. Ini rofas namanya. Kalimat-kalimat yang jorok. Yang kedua, apa? Wala fusuk, kalimat-kalimat yang fasik. Perbuatan-perbuatan fasik. Mencela, mencaci, menghujat, tidak boleh. Dijaga lisannya ini. Kenapa? Karena ini pasti terjadi, Pak. Pasti terjadi. Kita akan dipertemukan Allah dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Entah kamar kita ditempati, entah jatah makan kita diambil, ya, atau gangguan-gangguan yang lain yang kemudian kita komentar dengan komentar-komentar yang fasik, itu pasti akan terjadi, pasti sudah nggak pakai enggak. Makanya dikasih warning sebelumnya dari Al-Quran ini. Kita akan dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa yang kita nggak suka. Entah nanti cateringnya telat atau menunya nggak cocok. Ya, bisa secara global, bisa secara individu. Ya. Kita sudah capek-capek mau pulang ke kamar, kuncinya dibawa teman. Wis diwanti-wanti, titip nang lobi, titip nang lobi, gak ngreken. Akhirnya kita ongap, mau ngarep di kamar ngene. Nah, ngeten iki ikhlas sabar napa nesu ngene iki. Hah? Ini tidak kebetulan kita dikasih persoalan itu oleh Allah. Dan itu akan membongkar keburukan-keburukan kita. Sing ngaji-ngaji nu kaya to ilang kabeh ilmune nek wis ngoten iku, Pak. Wong kita aja waktu habis napa wukuf itu, Masya Allah, capek-capeknya tempat kita ditempati orang lain, dipenuhi orang lain. Padahal kita sudah nempati selama 2 hari di situ. Tas kita masih di sana dulu, ditutup gitu di dalam tenda itu ditempati orang lain. Disuruh keluar enggak mau, piye? Mak-mak tampil. Orang tidur itu dibangunkan teriak-teriak. Ay, bu, bu, bu, bu, bangun, bangun, bangun. Meremelek, meremelek. Ini bukan tempat ibu. Ay, ibu keluar, keluar. Tukaran, Pak, di situ. Orang-orang seperti ini akan dihadirkan Allah di tengah-tengah kita nanti. Jaringan umroh, jaringan haji. Tiling-iling nih, tiling-iling. Atau teman yang satu kamar yang menyebalkan. Yang menyebalkan. Ada ibu-ibu, Ustaz, nanti kalau di Arafah tolong mohon doanya, Ustaz. Nopo, Bu. Tolong saya dipisahkan dengan dia. Emanin dungu ning Arafah dungu ngono tok. Karena jengkel dengan teman sekamar ini. Itu terjadi, Pak. Sehingga omongan-omongan yang keluar adalah omongan-omongan yang tidak baik akan keluar itu, Masya Allah. Ingat-ingat nih, ingat-ingat. Semua peristiwanya, semua keburukannya, semua cobaannya. Bun ya. Nah, itu yang keberapa? Dijauhi perkara-perkara yang dilarang dalam agama ini. Jidal, debat, hati-hati. Ya, hati-hati. Ustaz, rintangan itu wajib ada, Pak. Wajib ada. Rombongan ziarah ke gunung-gunung, sudah mau berangkat, ono sepasang suami istri ketelesut. Wes ngomong, Pak, ayo dijogo lisane. Wong standane Ustaz, iki ujiane. Ujiannya ujian. Ustaz dikeletak. Ujiannya ujian kandhan-kandhane, kandhane ono tatat sampun. Lah buktine ngoten ya wonge dhewe, Mas. Tinggale Ustaz ojo menawa. Musuh wonge enten ya, Pak. Wis kondisi panas. Awak rodok kesel. Ono sing garaya murup. Ngajine ilang, ilang. Wong ibu-ibu sing jilbabe apa tadi mengkeret kok. Diuji orang enggak bisa lah kita ini. Makanya kalau ngaji begini ini enggak kelihatan kulambe sampean iki sing. Makanya materi tentang apakah benar kita dicintai Allah. Nanti kita cek sifat-sifat yang dicintai. Contoh Allah mencintai orang yang sabar. Apakah kita menjadi orang sabar? Sehingga kita punya hak untuk dicintai Allah. Hah? Apakah kita orang yang muhsin, selalu berbuat baik, senang berbuat baik, hobi berbuat baik, sehingga kita layak dicintai oleh Allah. Makanya kalau mengatakan kita dicintai Allah itu alasannya apa? Kita punya sifat apa? Kalau pengajian begini enggak kelihatan nanti di lapangan. Dengan tetangga, dengan kerabat, dengan teman, bagaimana kita? Ya. Makanya tolong ilmu ini diamalkan dengan sebaik-baiknya. tahun yang keempat. Yang kelima, yang kelima, agar haji ini mabrur, agar umrah ini mabrur, apa? Hendaknya menjadi lebih baik. Punya sifat-sifat dan karakteristik yang baik. Mantan. Karena disebutkan oleh para ulama, di antara Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Al-hajju madrasatul mukminin. Ya Allah. Haji itu madrasahnya orang mukmin. Apa madrasah ini, Pak? Tempat untuk belajar. Kita itu dididik oleh Allah melalui ritualisme-ritualisme di sana. Ya. Seperti sa'i, itu ibadahnya dalam. Ojo cuma keloyongan ping piro ping pitu. Bukan itunya yang diambil itu. Peristiwa sa'i itu terjadi kenapa? Ada apa di dalam Bukit Safa dan Marwah yang dilakukan? Ini siapa pelaku utamanya? Kaji. Pelaku utamanya adalah Hajar, dalam rangka minta pertolongan kepada Allah di saat dia dihimpit kesulitan. Ambil pelajarannya itu. Ambil pelajaran. Jadi kalau kita satu saat merasakan penderitaan, kekurangan atau nikmati, rasakan penderitaan itu, tidak masalah. Rasakan penderitaan itu, jalani penderitaan itu, supaya apa, hati kita bisa hidup. Uang niku Pak, uang niku Pak, orang itu Pak. Ya. Kalau selalu disenang-senangkan dengan kenikmatan dan fasilitas, hatinya menjadi lemah, hatinya menjadi keras. Jelas nih Pak? Orang kalau disenang-senangkan dengan fasilitas-fasilitas, itu hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi mati, ketergantungan kepada Allahnya enggak ada. Karena dia sudah bersandar dengan nikmatnya materi. Makanya peristiwa apa tadi? Sa'i itu kaji di dalam. Saya ketika mendampingi teman-teman yang umroh, kemudian udah capek tinggal sa'i kan terakhir dah itu. Nah itu tahallul gitu kan. Ibadah yang paling berat kan di situ. Dengar-dengar gimana Bu? Berhenti dulu, senjak dulu. Ya, Ibu capek nih. Iya Ustaz, ini berapa kali Ustaz? 7 kali. Harus 7 kali. Iya, makanya Mbak Entit. Apa? Capek? Jauh? Bu, dengerin. Tolong didengarkan. Di tempat ini, beberapa abad yang lampau, ada seorang wanita sendirian. Dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan kehausan. Jauh dari keluarga. Dari Bukit Safa yang kita berdiri, sampai Bukit Marwah yang akan kita tuju ini. Ini dalam keadaan capek, lelah, lapar, haus, sendirian. Dia berjalan ke sana dalam rangka ikhtiar. Barangkali ada sesuatu yang bisa diambil untuk menghilangkan haus dan laparnya itu. Ibu bisa bayangin, sekarang kita di sekitar kita ini banyak zam-zam. Kita di dalam gedung yang sejuk, ada AC, ada kipas, ada kursi roda. Di tempat kita di sana, di maktab, full makanan itu. Dan kita dikelilingi berjuta-juta manusia. Apa yang berat? Enggak Ustaz, lanjut. Masya Allah, ini ibadah. Apa sih yang kita rasakan sekarang? Beban apa sih? Sulit apa sih? Pernahkah kita gak makan sehari? Pernahkah kita sehari makan cuma sekali karena memang gak ada yang dimakan? Gak pernah kita. Itu yang menjadikan mental kita lemah. Karena kita dininabubukkan dengan fasilitas. Dimanja oleh materi. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang lemah mentalnya. Lemah badannya. Ya. Masya Allah, ini jangan dibiarkan terus ya Allah. Maka ciri-ciri agar kita haji itu akan memiliki karakter-karakter yang baik. Miliki karakter-karakter yang baik. Maka karakter-karakter yang baik ini Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ada sekitar 10 sifat. Ada sekitar apa? 10 sifat, karakteristik yang dimuliakan oleh Allah. Orang bisa mencapai albir kebaktian yang sebenarnya, puncak kebaktian itu bisa diperoleh seseorang ketika orang mampu mengumpulkan sifat 10 sifat karakter ini. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib," dan seterusnya. Di situ ada 10 sifat. Silakan dibaca terjemahnya. Ayo. Ini puncak kebaktian albir. Ini yang akan mengantarkan haji itu mabrur ketika kita ikuti dengan sifat-sifat yang mulia. Apa saja albir itu? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Tentu bukan cuma percaya dengan Allah, tidak ada konsekuensinya. Yang kedua, iman dengan hari akhir. Nah, iman dengan hari akhir itu gimana konsekuensinya? Ada penjelasannya. Yang ketiga adalah beriman dengan para malaikatnya. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitabnya. Yang kelima, iman dengan para nabi dan utusannya. Maka ini ada kajian, antum usahakan bisa mengikuti kajian-kajian di sekitar tempat-tempat tinggal yang membahas tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kalau di Sidoarjo ada di perumahan Taman Dika itu membahas kitab ini, 77 cabang keimanan, dirinci satu persatu. Iman kepada Allah kayak apa bentuknya, iman kepada hari akhir itu kayak apa bentuknya, ya, sehingga betul-betul terasa nanti iman itu. Ada gerakan-gerakan hati sebagai tuntutan yang diimani pun. Jadi ada 5 poin halal yang tadi disebutkan. Iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, iman dengan para malaikat, iman dengan apa? Kitab-kitab, iman dengan para nabi dan rasul. Yang keenam apa? Memberikan harta yang disenengi. Ya roto angel mana? Satu misal, nanti dalam waktu dekat kita ada donasi baju takwa, baju koko, baju muslim atau sarung. Itu kira-kira nak dibuka tulisannya apa namanya, baju layak pakai gitu. Satu misal. Itu kira-kira sing dikekno sing ngopo, Pak? Sing disenengi apa sing wis gak disenengi? Hah? Dah, enggak usah dijawab. Ya, sifat orang yang baik itu memberikan hartanya yang disenangi. Dan itu dikatakan puncak ketakwaanmu di situ. Makanya kita kan belum sampai ke sana. Kita baru belajar jadi orang baik. Saya ulangi, kita baru belajar jadi orang baik, belum mencapai pada puncak yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu belum bisa mencapai iman yang benar, kebaktian yang sempurna, sebelum mampu menginfakkan apa yang kamu cintai. Oh gitu. Pun, jadi yang keenam, memberikan apa? Harta yang disenangi. Kepada siapa? Kepada enam golongan. Memberikan harta yang disenangi kepada enam golongan. Satu, kepada kerabat. Maka tolong para pecinta Al-Quran, para thalabul ilm, para pencinta ilmu, jangan sampai kita enggak punya hubungan yang baik. Kita punya hubungan yang enggak baik kepada kerabat itu, jangan sampai. Pastikan kita punya waktu untuk berkunjung, pastikan, pastikan. Kita punya waktu untuk berkunjung kepada kerabat, pastikan. Kita biasanya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sekali datang ke rumah kerabat-kerabat, Pak. Berapa bulan sekali? Ngenteni mati. Ngenteni akad nikah. Ngenteni opname. Itu salah satu kelemahan kita, tugas mulia dalam agama yang kita abaikan. Pertanyaannya, sampai kapan ini begini? Sampai kapan kita begini? Tidak bagus begini ini. Maka upayakan ada waktu untuk berziarah ke rumah kerabat. Dan pasti di antara kerabat-kerabat kita ada yang tidak mampu. Maka utamakan mereka. Jelas ini? Istrinya diajak, anaknya dia tunjukkan, ini kerabat kita. Kita bantu dia. Supaya senang dan kita disenangi oleh Allah. Ya, sudah pernah anaknya diajari begini, Pak? Dikenalkan amal-amal yang begini. Ojo dijak nang apa? Ramayana. Ponbin. Bukan enggak boleh, tapi amal-amal begini jangan dimatikan. Bagaimana kita dikatakan pecinta ilmu, pecinta sunnah, pecinta Al-Qur'an, sementara amal-amal yang diajarkan Al-Qur'an kita tinggalkan dan kita jauhi? Ayo kita rubah. Ya, dan kalau bisa, nah katanya tadi ini kalau Imam Bukhari, Pak, salah satu kehebatan Imam Bukhari hafal dan selalu ingat ilmu ini saya dapat dari siapa, itu tahu dia. Salah satunya apa? Setiap habis kajian langsung diamalkan. Nah katanya tadi ini anak PR mengunjungi kerabat kita, kalau yang punya kerabat-kerabat di sini dekat, mampir sekalian. Loh, mesti ditakoni, kok dungaren? Ngono pasti. Nggih, mboten? Kenapa? Karena kita enggak pernah melakukan itu. Kenapa orang muslim yang baik mengaku baik kok menghilangkan kebaikan itu? Makanya saya pesan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kerabat dekat sini, setelah pengajian mampir. Untuk apa? Mengamalkan ilmu. Nah, tuh kok no tahu genjrot. Berikan oleh-oleh sedikit. Dari mana? Kok dungaren? Anu mas anak belajar ngaji di kebun. Ya, oh ya ngono torek, mampir-mampir cekak pedot. No. Kita yang memang keterlaluan itu kita. Wong kita udah tahu ilmunya, tinggal ngamal. No. Saya apa alasannya, Pak? Kendaraan yo kari nyengklak, dalan yo wis penak. Waktu yo ono, opo sing gak ono. Lemah kita. Ayo kita rubah. Bismillah kita rubah. Bisa ini, Pak? Insya Allah aku janji loh. Macam koyong politik. Insya Allah itu janji. Maka saya pesan sekali lagi, yang punya kerabat di dekat sini, mampir. Ini tinggal satu langkah. Apa yang menghalangi Anda? Itu berpahala apa enggak? Berpahala apa enggak? Utama apa tidak? Utama sekali. Kenapa ini kita tinggalkan? Enggak usah lama-lama. Ya mungkin 20 menit, 1/4 jam. Dah. Mampir insya Allah. Aku rutin kok. Insya Allah rutin tiap bulan kesini. Loh ngono. Enggak kerabat itu seneng, Pak. Kasih hadiah. Tukono jilbab. Itu kan dalan-dalan. Saya kira-kira tau pasar kerempiang nih. Nah, tukono sarung. Persiapan Ramadan mbak ke suaminya, masya Allah. Gak usah ngomong, bujuk sampean sholat ora. Ora usah, tak tukono sarung, kukai kembul. Jangan ngomong begitu, kasih sarung buat persiapan. Nah, itu sudah nasihat bagi dia. Ya, yang wanita berikan kudung, oh, ya gak usah. Ombo-ombo teman malah gak digawe, gak kemul karo deh. Ya, belikan kudung yang syar'i lah, yang cukup ya. Hadiah buat panjenengan. Masya Allah, matur suwun ini. Senang nanti lah. Pun ya, itu sifat yang keberapa? Jadi enam golongan, satu kerabat. Yang kedua apa? Anak yatim. Berapa lama kita agendakan untuk nemu anak yatim, Pak? Ketemu atau kita ajak biasanya? Enggak juga. La haula wala quwata illa billah. Terus amal apa yang kita lakukan? Anak yatim, enggak kerabat, enggak. Saya berharap ibu-ibu yang punya kelebihan, kalau bisa jangan, kalau undang anak yatim jangan bikin sengsara. Anda siapkan armada, kalau mau dijemput di rumah, muliakan, jangan dipersulit. Mereka cari kendaraan sendiri, jalannya muter-muter, gak ngerti jalan. Anda jemput, muliakan. Jelas ya? Ditolong ya, ditolong, diperhatikan. Ya, yang kedua anak yatim. Yang ketiga, orang-orang miskin. Kita tahu gak orang miskin itu siapa? Kerabat kita yang miskin berapa? Tetangga kita yang miskin ada apa enggak? Ya, agendanya bagaimana? Jangan sampai enggak juga. Kita bisa kok. Enggak usah banyak-banyak. Belikan istrinya minyak, beras, 3 kilo, 5 kilo. Diantar sudah bisa kok, Pak. Ihsan itu luas maknanya. Kenapa ini tidak bisa kita lakukan? Ini enggak bisa. Yang bisa apa? Ngaji. Seperti kita nanam pohon mangga, pohon pisang, pohon kelengkeng, tapi enggak pernah diperhatikan. Buah enggak. Berbuah enggak buah-buahan yang saya tanam ini? Jangan cuma disibukkan sana ngaji. Bagus, ngaji itu bagus. Tapi apa buahnya? Masa sekian amal dari sekian baik, tidak satu pun kita lakukan? Ya. Masya Allah, ini perlu kita rubah karakter seperti ini. Ya, orang-orang miskin. Yang keempat apa? Ibnu Sabil. Makanya tolong Pak, selama kita kajian, berangkat ngaji, berangkat kerja, ada orang-orang yang jauh dari kita, orang-orang luar kota. Biasanya jualan-jualan itu Pak. Ono sing jualan cowek. Tahu jualan cowek? Layah, tahu layah ya? Oh, itu atos Mas Yumas. Karena batu. Dan antum renungkan, bukan cuma ngelihat, ini kalau jualan begini, seminggu laku berapa? Kalau ngelihat itu jangan cuma, wong dodol cowek, wong dodol pelembungan, wong dodol ilir, wong dodol songkrong, bukan cuma ngelihat itu. Antum lihat, ini orang jauh, dan dia ditunggu keluarganya, pikiran kita itu nembus ke situ, gitu loh. Orang jualan seperti ini, satu minggu belum tentu laku satu buah, Pak. Karena cowok SMN dia, oh my god, awet-awet. Mungkin tutup entuk. Cek pecah. Coba, satu minggu belum tentu satu buah laku. Sementara istrinya, ditunggu oleh istrinya itu. Tolonglah, mungkin sejenak berhenti. Ada apa ya? Ini coba, lihat, ini ada orang jauh, nah ini orang jualan ini. Ini coba, anaknya dikenalkan begini. Ini nak jual begini, belum tentu laku. Satu minggu satu buah, dua minggu satu, belum tentu laku. Sementara dia punya keluarga, ayo kita turun, kita berbuat baik sama dia. Kasih uang 20 ribu, 50 ribu, Masya Allah senengnya gak karu-karuan. Kenapa ini peluang-peluang tidak kita amalkan? Itu bukan tontonan yang ditunjukkan Allah. Kita dipertemukan, itu diuji oleh Allah. Pikiran kita cerdas enggak? Itu bukan tontonan. Baik. Kemudian yang kelima adalah peminta-minta. Ini ada penjelasan tersendiri. Kalau peminta-minta itu nanti dilihat khawatir, tiba-tiba juragan. Ya jangan dikasih banyak-banyak. Tapi kalau khawatir, sekarang menjadi profesi Ustaz, ya minta maaf saja. Minta maaf saja. Kalau enggak ngasih gimana, dosa apa enggak? Enggak, dengan catatan apa? Kita minta maaf daripada salah orang, gitu ya. Dan kita kasih kepada orang yang sudah jelas-jelas. Dan yang ketujuh ada, yang keenam adalah kepada budak, dan di zaman kita tidak ada perbudakan kecuali budak nafsu. Enam, baik, itu sifat yang keenam, memberikan harta kepada enam golongan. Karakteristik yang ketujuh yang merupakan buah dari haji yang mabrur adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat, jaga sholat jamaahnya, jaga waktunya, jaga qobliyah ba'diyahnya. Yang kedelapan, menunaikan zakat. Yang kesembilan, menepati janji. Dia punya janji, jangan bijuan. Lo ngomong niku dipegang omongan itu. Kalau ada udzur, minta maaf, sampaikan kepada orang yang kita sudah janji. Afwan, maaf, saya gak bisa menepati janji karena ada udzur, sampaikan. Ojo menengai. Banyak pertemanan jadi bubar. Betul apa enggak? Gara-gara apa? Gara-gara ada sangkut paut masalah ini. Ada utang piutang, pertemanan jadi terputus, persaudaraan jadi terputus, persahabatan jadi hancur gara-gara tidak menepati janji. Sampaikan kalau ada udzur, sampaikan ada udzur. Baik, yang terakhir, sifat yang ke-10 sebagai sifat karakteristik dari orang-orang yang haji dan umrohnya mabrur adalah sabar. Satu, sabar di dalam menghadapi kemiskinan. Dua, sabar di dalam menghadapi bencana seperti sakit, ditimpa sakit atau yang lain. Yang ketiga, sabar di dalam masa peperangan. Nah, bapak-bapak, satu sisi mungkin kita bisa selamat dari ujian, tapi belum tentu bisa selamat dari ujian yang lain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah melembutkan hati kita semua, menjadikan kita dan semua keluarga kita menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijauhkan dari tergelincirnya hati. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sampai di sini dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.